Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wulida ra'ahu hasan as-surah qalil as-sya'r makrun al-hajibain qasir al-asabi' raqiq as-sawt mujtahidan fi ta'atillah mundu sibah wa kana kathir as-sawm wa salah fi hali tufuliyatih wa a'tahu Allahu fahm at-taurah wal-kutub wa huwa ibnu thalati sinin wa qila ibnu sanatain wa qila ibnu sab'i sinin فقرأ التوراة وهو صغير روي أنه قال له يوما الصبيان أمثاله يا يحيى هيا بنا نلعب فقال لهم ما للعب خلدت وكان رحيما بقومه نقيا مخلصا في عبادته وكان تقيا حتى بلغ من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها قط وكان برا بوالديه مسارعا في طاعتهما ومحبتهما غير عاق بهما لم يكن عاصيا ومستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه بل كان متواضعا متذللا يأتمر لما أمر به وينتهي عما نهى عنه وكان يحيى زاهدا يأكل العشب وأوراق الشجر وخبز الشعير حتى روي أنه مر بإبليس ومعه رغيف شعير فقال أنت تزعم أنك زاهد وقد ادخرت رغيف شعير فقال يحيى هو القوت يا ملعون فقال إبليس إن الأقل من القوت يكفي لمن يموت فأوحى الله إليه اعكل ما يقول لك ونبئ صغيرا فكان يدعو الناس إلى عبادة الله ولبس الشعر ولم يكن له دينار ولا درهم ولا مسكن يسكن إليه أينما جنه الليل أقام لم يكن له عبد ولا أما ومن جملة ما يدعوهم إليه أنه أمر بخمس خصال وضرب لكل خصلة منها مثلا أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وقال مثل الشرك كمثل رجل اشترى عبيدا من خالص ماله ثم أسكنهم دارا له ودفع لهم مالا يتجرون فيه ويأكل كل واحد منهم مقدار ما يكفي ثم يؤدون فضل الربح فعمد العبيد إلى فضل الربح فدفعوه إلى عدو سيدهم أمرهم بالصلاة فقال إن مثل المصلي كمثل رجل استأذن على ملك فأذن له ودخل عليه وأقبل الملك عليه بوجهه ليسمع مقالته ويقضي حاجته فلما دخل عليه الرجل التفت يمينا وشمالا ولم يهتم بحاجته فأعرض الملك عنه ولم يقضي حاجته ثالثا وأمرهم بالصدقة وقال مثلها كمثل رجل أسره العدو فاشترى منه نفسه بثمن معلوم فجعل يعمل في بلادهم ويؤدي إليهم من كسبه القليل والكثير حتى أوفى ثمنه فأعتق رابعا وأمر بذكر الله تعالى وقال مثل الذكر مثل قوم لهم حصن ولهم عدو فإذا أقبل عليهم عدوهم دخلوا حصنهم فلم يقدروا عليهم كذلك من ذكر الله لا يقدر عليه الشيطان وأمرهم بالصيام وقال مثل كمثل الجنة لا تدع عدوها يصل إليها وتسترد وكان يحيى بن زكريا بكاء وكان إذا ذكر الجنة والنار بكى بكاء شديدا حتى كان لدمعه مجار وذلك قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب أي التوراة وذلك بعد ولادتي بسنتين بقوة بجد وآتينا الحكمة النبوة وقيل الفهم صبيا ابن ثلاث سنين وحنانا رحمة للناس من لدنا من عندنا وزكاة صدقة عليهم أي التوفيق للتصدق وقيل المراد بالزكاة طهارته من الأوساخ وكان تقيا روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها وبرا بوالديه أي محسنا إليهما ولم يكن جبارا متكبرا عصيا عاصيا لربه وسلام منا عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أي في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره قبلها وهو آمن فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Istri Nabi Allah Zakaria hamil mengandung Nabi Yahya, dan lahirlah Nabi Yahya tampan sekali. Tidak ada nabi yang wajahnya jelek, karena Allah pilihkan nabi itu adalah sempurna zahir dan batin. Rambutnya waktu masih bayi tipis, magrunul hajibain, dua alisnya tadi itu menyambung, hampir menyambung gitu dengan rambut-rambut kecil gitu. Qasirul asabi, sangat mungil jari-jarinya, suaranya lembut. Mulai kecil udah seneng ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kecil seneng puasa, seneng sholat. Allah berikan pemahaman kitab Taurat mulai umur 3 tahun. Malah ada riwayat 2 tahun. Ada yang menyatakan 7 tahun. Malah sebagian ulama menyatakan beliau paham apal kitab Taurat umur 2 tahun. 3 tahun udah diangkat jadi nabi. Satu saat dia dengan teman-temannya diajak main-main. Ayo main-main. Ya Yahya hayya bina nal'ab. Ayo main-main sama kami. Masih kecil. Maka beliau menjawab, Mali la'bi khuliktu. Aku tidak diciptakan oleh Allah untuk main-main. Aku diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang sangat mukhlis dalam ibadahnya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah berbuat salah, bahkan pingin berbuat salah enggak ada dalam hatinya. Bakti sama orang tuanya, tidak pernah mendurhakai kedua orang tuanya, selalu tawadhu, tidak pernah menyombongkan dirinya karena dia telah berbuat taat misalnya. Beliau adalah orang yang zuhud, makan seadanya dari sayur mayur, roti syair itu roti yang paling murah. Sehingga diriwayatkan satu saat iblis ketemu dengan Nabi Yahya lagi bawa beberapa roti. Si iblis negar, anta taz'umu annaka zahid wa qad iddakharta raghib syair. Katanya zuhud lah, kok punya beberapa roti. Weh, kata dia, ini wahai mal'un, makhluk yang terkutuk, bukan dunia tapi ini makanan keperluan hidup. Kata si iblis, orang yang mati seperti kamu ini sebetulnya perlu makan dikit, enggak sampai banyak begitu rotinya. Maka Allah berkata kepada Nabi Yahya, Yahya jangan dilihat yang ngomong ya, pikir omongannya, itu omongannya benar. Paham ya? Artinya orang seperti Anda jangan diukur bahwa menyimpan harta itu adalah bagus, Tapi Anda harus betul-betul pasrah habis-habisan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita terangkan. Beliau pakaian seadanya, enggak punya duit walaupun satu dinar atau dirham. Enggak ada rumah tempat tinggal yang didiami. Ya, kalau dia malam hari dimanapun dia berada, di masjid kah, di musala misalnya, atau kalau perlu di teras, ya tidur di situ. Tidak pernah dikawal, tidak pernah dilayani oleh budak atau pembantu. Ajarannya selalu dalam lima hal. Dan beliau memberikan misal dalam lima hal ini. Pertama, dia mengajak manusia beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Beliau mengibaratkan orang yang mensyirikkan Allah itu seperti seseorang membeli budak. Budak ditinggal, diberikan tempat tinggal yang bagus, yang layak, bahkan satu rumah. Dikasih makan yang nikmat-nikmat, dipenuhi dengan buah-buahan yang bergizi, minuman-minuman yang segar, dikasih duit lagi suruh bekerja. Dia kerjakan itu semuanya, yang ditempati rumah tuannya, yang dimakan makanan tuannya, tidur ada di kasur tuannya, pakaiannya diberi oleh tuannya, bekerja duit tuannya. Cuma hasil pekerjaannya diberikan musuh tuannya. Kira-kira gimana ini orang? Biadab benar itu orang. Jahat benar itu orang. Udah begitu banyak dikasih, tapi justru dia ngeblok. Dia tadi itu lebih condong, lebih mendukung kepada musuh tuannya. Begitulah manusia tinggal di bumi Allah, dinaungi langit Allah, yang dimakan rizkinya Allah, yang diminum airnya Allah, yang dihirup udaranya Allah. Seluruh organ tubuhnya, ujung rambut sampai kaki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ia lihat makhluknya Allah, yang ia dengar suara makhluknya Allah, menginjak ada di tanahnya Allah, semuanya milik Allah. Aneh, udah dikasih semuanya, justru dia tadi itu ngeblok kepada setan. Dia tadi itu lebih mendukung kepada pensyirikan terhadap Allah, penyekutuan terhadap Allah, meyakini manusia sebanding dengan Tuhan yang memberikan nikmat kepadanya, yang menciptakannya, meyakini batu, pohon, makhluk sebanding dengan Tuhannya. Itu adalah betul-betul makhluk yang biadab, saudara. Beliau juga, Nabi Yahya, memerintahkan untuk sholat. Orang sholat itu seperti seseorang yang mau bertamu untuk bertemu dengan sahibul bait, dengan seorang pemimpin misalnya, raja misalnya, diizinkan untuk bertemu. Setelah bertemu, seharusnya kan serius. Apa keperluan Anda terhadap raja? Sampaikan. Raja ngomong dengan Anda, dengarkan, serius seharusnya. Tapi ini enggak, pingin ketemu, diizinkan untuk temu, setelah ketemu, tolak-toleh. Omongan raja enggak didengarkan. Enggak pernah ngomong sama raja, malah dia tadi itu lebih perhatian dengan yang lainnya, urusan-urusan yang remeh. Begitulah juga seorang hamba diizinkan untuk bertemu dengan Tuhannya, setelah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi justru dia tadi itu mikir yang remeh-remeh, mikir toko, mikir pekerjaan, kadang-kadang mikir pacar, kadang-kadang mikir yang tidak baik. Subhanallah, begitu Allah memberikan kesempatan untuk supaya dia mengadu kepada Tuhannya Allah, tapi tidak diambil kesempatan, justru dia tadi itu memikirkan yang lainnya, tidak serius. Kira-kira kalau ada sekolahan, murid-muridnya enggak serius, enggak mandang sama gurunya, dolenan semua, main-main muridnya, gimana gurunya? Tutup aja, enggak usah buat sekolahan. Begitulah juga di antara orang yang sholat, tapi dia hatinya tidak hadir. Beliau juga ajarannya adalah memerintahkan untuk sedekah. Sedekah. Beliau mengibaratkan seorang budak dibeli oleh seseorang, dia menjadi budak. Kemudian orang tadi itu memberi kesempatan, kamu siap enggak untuk jadi orang yang merdeka? Budak itu kan dimiliki oleh manusia. Ayo sekarang kamu bekerja, hasil pekerjaan berikan kepada aku. Sampai lunas, kalau lunas berarti kamu bebas. Jika orang tadi itu setiap hasilnya diberikan, dibayarkan, maka semakin banyak ia membayar, berarti semakin dia cepat untuk lunas dan akhirnya bebas. Ini enggak dibayar-bayar. Bayarnya dikit, 1.500. Akhirnya enggak bebas-bebas dia. Begitulah manusia, Anda semuanya ingin bebas dari neraka Allah, ingin bebas daripada azab kubur, kamu harus lunas, kamu harus banyak sedekah. Semakin kamu banyak sedekah, itu akan membebaskan kamu daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah itu akan mematikan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengajarkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menggambarkan bahwa sesungguhnya orang-orang itu pasti ada musuh. Tetapi untuk menjadi aman daripada musuh, maka harus dia punya perlindungan atau benteng. Setiap musuh akan menyerang, maka jika dia ingin selamat, masuk kepada benteng. Kalau tidak, berarti dia akan menjadi korban musuhnya. Begitulah juga kita ini punya musuh setan. Bentengnya kita dari setan adalah zikir kepada Allah. Setiap kita merasa musuh mengancam kepada kita, cepat-cepat masuk benteng, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setan itu jika mendapatkan orang yang berzikir, lari. Innal ladzina amanu idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Karena itu selalulah berzikir kepada Allah supaya selamat daripada pengaruh setan. Kemudian yang kelima, beliau selalu mengajarkan kepada umatnya untuk berpuasa. Beliau mengibaratkan puasa ini adalah ibarat tameng. Ada panah mengarah kepada kamu, ditolak dengan tameng. Ada tombak yang akan menusuk kamu, ditolak dengan tameng. Ada pedang, ada pisau yang akan menikam kamu, ditolak dengan tameng. Begitulah juga, ada syahwat yang akan mengancam kamu, ada nafsu yang akan mengancam kamu, maka tamengnya adalah puasa. As-sawmu junnah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitulah Nabiullah Yahya alaihi salam. Beliau adalah nabi yang selalu menangis. Selalu menangis. Madharnya madhar khasyah. Selalu tampak takut kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai saking derasnya tangisan dari itu, ibarat kalaupun dibuat aliran, maka akan mengalir dengan air mata Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya kisahnya dikutip dalam Al-Quran, Ya Yahya, khudil kitaba biquwah, wahai Yahya, maka bawalah, ambillah kitab Taurat itu dengan serius. Setelah kelahiran beliau berumur 2 tahun, ada menyatakan 3 tahun. Wa atainahul hukma sabiyya, dan aku Allah memberikan hukum, artinya kenabian, kepada Nabi Yahya alaihissalam sabiyya, dalam keadaan masih bayi umur 3 tahun. Ada menyatakan bukan kenabian tapi itu al-fahm, kepahaman. Wa hananam min ladunna wa zakah, dan beliau dijadikan orang yang rahmat terhadap manusia. Wa zakah, beliau orang yang banyak bersedekah. Ada lagi menyatakan orang yang bersih hatinya. Wa kana taqiyah, dan beliau adalah orang yang bertakwa, tidak pernah berbuat kesalahan, bahkan pingin salah enggak pernah dalam hatinya, enggak ada rencana. Wa barram biwalideh, dia menjadi anak yang bakti terhadap ayah dan ibunya. Walam yakun jabbaran asiya, dan belum pernah beliau, dan beliau tidak menjadi orang yang sombong dan membangkang terhadap Tuhannya. Wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, dan beliau dinyatakan selamat oleh Tuhannya hari ketika dia lahir, hari ketika dia mati, hari ketika dia dibangkitkan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dari cerita ini bisa kita ambil hikmah. Nabi Yahya ini adalah mulai kecil udah nampak kesolehannya. Dan kesolehan mulai kecil itu akan menjadi melekat sampai masa muda dan tuanya. Sehingga dikatakan man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa orang yang mulai kecilnya melakukan sesuatu, besarnya akan menjadi hobi dan menyatu dalam dirinya. Mulai kecil dia senang baca Quran, gede selalu dia membaca Al-Quranul Karim. Mulai kecil ahli ke masjid, gede dia tadi itu tidak pernah meninggalkan masjid. Mulai kecil menghadiri majlis-majlis yang baik, insya Allah dia termasuk golongan orang-orang yang baik. Karena itu yang punya anak yang masih kecil-kecil, biasakan yang baik-baik. Mulai kecil rokokan, gede pecandu rokok. Mulai kecil joget dan nyanyi, besar jadi orang yang lupa kepada Allah. Mulai kecil rambutnya warna-warni, berarti calon akan menjadi preman. Kontrol anak tadi itu, jangan dianggap biasa. Udah kecil rambutnya diwarna-warni dibiarkan sama orang tuanya. Entar lagi tatuan anak kamu, entar lagi mabuk, pecandu narkoba. Karena itu dikontrol, jangan masih kecil, nanti bisa kita atur kalau udah gede. Biarlah lucu, bukan lucu, itu tambang ngawur bentar lagi. Biasakan anak tadi itu sholat berjamaah dengan Anda. Nih, kalau Anda menjadi orang tua, ketika makanan-makanan yang lezat, ingat anaknya, mana anakku? Sian, biar ngerasakan makanan yang lezat ini. Kalau minuman-minuman yang nikmat, ingat anaknya, mana anakku? Sian, pingin anaknya merasakan minuman yang nikmat ini. Kalau kelihatan kain yang bagus, ini anaknya. Waduh, pakai anakku ini bagus ini. Dibelikan sama dia. Untuk makanan, untuk pakaian, untuk minuman, ingat sama anaknya, dicari anaknya. Tapi ketika sholat, enggak pernah dia nyari, mana anakku? Udah sholat enggak? Ketika baca Al-Quran, mana anakku? Kok enggak dengar dia baca Quran? Ketika dia menghadiri majelis khair, mana anakku? Jangan-jangan anakku main biliar sekarang. Jangan-jangan anakku nyanyi sekarang. Enggak dicari. Kalau makanan dicari anaknya. Kalau minuman dicari, tapi kalau amal khair untuk sholat, untuk ibadah enggak dicari anaknya. Lah kalau udah orang tua model demikian, ya udah. Bapak takmir masjid anak pecandu narkoba. Bapak ustadz, ibu ustazah, anak hamil di luar nikah. Karena itu pentingkan anak-anak kecil, biasakan mulai kecil untuk melakukan kebaikan. Nah, biasakan itu semuanya. Tahadduthan binikmah. Nih, yang berdiri di muka Anda. Ini enggak pernah tahu, Pak, majelis begini nih karena masih kecil. Enggak tahu apa-apa kita. Ini karena dituntun sama orang tuanya dulu menghadiri majelis. Nah, dituntun hadir. Ya Rabbana akbalna itu. Jangan dianggap ini adalah tidak berpengaruh terhadap anak Anda. Ini karena sudah dituntun juga sama setelah ditinggal sama abahnya, dituntun sama teman-temannya menghadiri majelis begini. Akhirnya ya bisa meneruskan majelis ini. Karena itu, jika Anda ingin diteruskan dengan anak-anak Anda dalam kebaikannya, jangan terus, diajak terus. Jangan Anda berangkat sendiri, anak Allahu a'lam. Mau masuk surga sendiri, anaknya di neraka. Gak terima anaknya nanti, bapaknya akan dituntut oleh anak-anaknya. Anda pergi ke masjid, tapi belum pernah mengajak kami pergi ke masjid. Anda baca Quran, tapi Anda gak peduli walaupun kami nyanyi. Maka banyak orang tua yang soleh masuk neraka karena tuntutan anaknya, saudara. Yang kedua, lihat bagaimana kesadaran Nabi Yahya. Mulai kecil diajak temannya main. Alillahi bi khuliqtu. Apakah aku diciptakan untuk main-main? La, aku diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah engkau kira aku Allah ciptakan kamu sia-sia, hanya sekedar kalau lapar makan ya, kalau ngantuk tidur ya, kalau haus minum ya, kemudian enggak ada tugas untuk kamu ibadah kepada Allah? Sia-sia Allah menciptakan kamu semuanya dan kamu tidak akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab? Afa hasibtum, apakah itu yang kamu kira? Tidak. Kamu harus bertanggung jawab. Mata kamu ngelihat apa ya selama kamu hidup di dunia? Kok enggak pernah ngelihat Quran, film aja kamu lihat? Kok enggak pernah baca kitab Allah? Kok enggak pernah baca hadis, komik yang kamu baca? Telinga kamu untuk apa ya selama hidup di dunia? Kok musik-musik terus? Nasihat enggak? Cerita Nabi enggak? Mulut kamu untuk apa ya? Nyedot rokok terus? Dikir enggak? Jarang? Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi Yahya alaihissalam mulai kecil udah sadar. Ayo main-main, jemblongan singit, bakso dor. Alillahi bi khuliqtu, apakah untuk main-main aku diciptakan? Kemudian tanya kepada yang gede-gede sekarang. Apakah untuk bal-balan kamu diciptakan? Apakah untuk Juventus, Real Madrid kamu diciptakan? Kenapa enggak kamu baca Quran? Kenapa kamu enggak baca cerita-cerita Nabi? Alillahi bi khuliqtu. Allahu Akbar. Ternyata yang gede-gede kadang-kadang seperti bayi ya. Yang bayi tapi dia sudah sadar dan dewasa, saudara. Kemudian termasuk mukjizatnya Nabi Yahya itu kecil udah pinter. Bukan karena belajar. Mau belajar di mana umur 2 tahun? Umur 3 tahun dan di antara umat Nabi Muhammad juga ada yang begitu. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Umur 7 tahun hafal Quran, umur 13 tahun jadi mufti. Kalau baca kitab itu kalau udah satu lembar dibaca ditutupi. Baca yang lainnya, kenapa? Udah hafal ini. Noleng ini tuh hafal, gitu loh. Syafi'i Mayangan. 70 tahun gak hafal Yasin. Masya Allah. Al-Habib Umar bin Segaf, As-Segaf. Habib Umar bin Segaf, As-Segaf. 5 tahun hafal Quran saat tafsirnya. Saya dulu mikir, ya opo gitu ya. Ternyata saudara, sekarang pun bermunculan itu. Nah, kita punya dokumennya, anak-anak kecil umur 6 tahun apal Quran, bukan hanya apal Quran loh ya. Ketika ditanya bacaan misalnya Inna akramakum indallahi atqakum, itu surat apa, ayat berapa, ada di halaman berapa, berapa baris dari atas, berapa baris dari bawah. Ngerti? Yang ngetes profesor-profesor. Yang ngetes profesor-profesor. Jadi luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada umat Muhammad ini kehebatan yang hebat sekali. Jadi jangan mengatakan wah enggak ada itu. Ada. Kenapa? Allah yang memberi. Ada. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Semuanya kalau Allah yang ngajari, enggak pakai guru bisa. Cuma enggak ngawur. Ada yang handuk kebatinan, ya handuk wali. Nah, pura-pura jadi wali. Wah, kalau orang udah makrifat enggak perlu belajar. Langsung ada guru di hatinya. Top bener itu orang. Saya pernah ketemu sama orang gitu, pegel. Wah, ini perlu dites ini orang. Ambilkan kitab. Apa artinya? Saya enggak ngerti kalau gini. Tanyakan sama guru di hatimu itu. Apa artinya? Goblok itu jangan ngaku pinter, apalagi jadi ngaku wali. Bodoh ngaku wali. Aku makrifah. Ente dengan wudu aja enggak makrifah, enggak tahu apalagi dengan Allah. Dengan sholat enggak tahu apalagi tahu dengan Allah. Dengan sholat yang membatalkan enggak paham. Dengan sholat syarat-syaratnya enggak paham. Suruh ngartikan wadduha enggak ngerti apalagi tahu dengan Allah. Ini bukan orang makrifat, orang kepet. Hati-hati. Jangan percaya dengan orang model-model begitu. Itu mensesatkan itu semuanya. Kadang-kadang muncul orang model-model begitu. Terus dari cerita membawa roti ketemu setan. Itu bawa roti, perlunya rotinya satu, kemudian bawa tiga. Itu biasa wong-wong iki kadang-kadang ya ngentit roti ini itu kalau khataman itu. Ini Nabi Yahya ditegur sama setan. Leh, zuhud. Lah kok bawa lebih? Ini makanan ini. Ini bukan dunia, bukan emas, bukan perak ini. Ini bukan duit ini, kata Nabi Yahya. Iya, tapi orang yang mati, makhluk yang mati, enggak perlu bawa banyak, numpuk-numpuk begitu. Maka Allah negar, jangan lihat setannya ya. Lihat tegurannya. Benar. Sekarang saya mau tanya, besok kamu pasti hidup dah. Terus hartanya kamu yang kamu simpan untuk apa? Untuk apa? Untuk kamu bawa ke kuburan? Tidak laku semuanya. Kalau sudah mau mati, baru dia akan sadar. Yang aku hitung-hitung itu semuanya enggak manfaat. Pumbung durung, Rabbi akhirni ila ajalin garib, fa'asaddaga wa'akam. Rabbi laula akhartani ila ajalin garib, fa'asaddaga wa'akam minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau bisa menunda sebentar aja, biar aku banyak bersedekah. Biar aku banyak sedekah. Dan aku menjadi orang yang soleh. Tak kayak masjid wis. Tak kayak pondok wis. Sadarin wis Israel teko. Bentar jir Ali ya, sebentar ya. Oh maaf, walan yu akhir Allah nafsan idza jaa ajal. Enggak ada, udah diakhirkan lagi kalau sudah datang ajalnya. Karena itu calon-calon mayit yang bakal ketemu Israel, sadarnya jangan kalau ketemu Israel ya. Sekarang sadar langsung. Nah, cuma kalau Anda enggak kuat niru Nabi Yahya persis, ya mirip pola. Wah, kalau habis-habisan seperti Nabi Yahya, enggak kuat saya. Ya, 10% dari harta kamu cepat keluarkan untuk sedekah. Bumbung dorong nanti enggak ada apa-apanya loh nanti. Masuk kuburan, hisap tok. Dilihat sedekah enggak pernah. Nyirik terus. Metu enggak pernah. Netes enggak pernah. Ngemplok tok. Kemudian dari ajaran tadi itu sudah kita dengarkan sifat-sifatnya Nabi Yahya. Dengarkan baik-baik. Allah menyebutkan selain diberi ilmu mulai kecil, Nabi Yahya itu wahanana min ladunna. Nabi Yahya itu nabi yang penuh rahmat, halus omongannya. Jadi Allah itu buat nabi itu macam-macam. Ada yang tegas, besar, kuat. Nabi Musa, kenapa? Yang dihadapi Fir'aun yang ganas. Ada yang ahli perang. Wah, kalau lari cepat, kalau lompat hebat, wah luar biasa. Nabi Dawud, kenapa? Karena harus menghadapi Jalut dalam peperangan. Ada yang digdaya, perkasa, raja yang menguasai semuanya. Nabi Sulaiman, kenapa? Yang dihadapi raja-raja saat itu yang hebat-hebat. Ada yang halus, akhlaknya baik, Nabi Yahya. Zuhud, rahmat, begitu Nabi Yahya. Wazakah, banyak sedekah. Padahal dirinya tadi itu perlu, tapi terus membantu. Banyak zakah. Ada lagi bersih hati. Bersih hati, enggak pernah dendam. Taqiyah, enggak pernah berbuat salah. Hebat ya. Rencana salah enggak pernah. Enggak pingin belas. Heran enggak? Ada misalnya Ronaldo datang misalnya. Siapa yang baru datang itu? Ronaldo ya? Ronaldo datang, enggak kepingin ketemu, enggak kepingin. Kalau kita kan nyelok di TV. Wah, bangga mesem karbi TV. Padahal enggak takwa belas itu orang. Malah dia membawa misi kristenisasi di mana-mana. Digandrungi. Gambare sak geden-geden. Nomere apal? Nomor piro? Ronaldo nomor berapa? 7 arek cilik lho. Masya Allah. Tuh lihat bagaimana umat Islam dalam kesalahan mendidik. Kemudian wabarram biwalideh, bakti sama ayah dan ibunya. Allah. Wis cilik pinter, masih kecil udah pandai. Takwa, banyak sedekah, lemah lembut, bakti sama ayah dan ibunya. Walam yakun jabbaran asiya, enggak pernah sombong, banyak ibadah enggak pernah sombong, hebat enggak? Kalau cerita kan enggak? Siapa yang atur masjid? Wah, hebat. Siapa yang punya umat banyak? Hebat. Hebat sombongnya. Kalau Nabi Yahya enggak. Walam yakun jabbaran asiya. Enggak pernah sombong, banyak ibadah enggak pernah sombong, selalu merasa dirinya kecil. Enggak pernah maksiat terhadap Tuhannya. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak daripada para nabi anbiya ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terakhir Nabi Yahya itu hidup seadanya, pakaiannya yaitu yang dia punya, tempat tinggalnya, yang penting dia ada di mana, yaitu dia beribadah. Kemudian tidak pernah dia bingung harus dilayani, apalagi dikawal. Belum tentu yang dikawal itu dikawal terus. Kadang-kadang bentar lagi diborgol masuk penjara. Oleh karena itu, udahlah, jangan pingin jadi orang yang dikenal. Dengarkan baik-baik. Kapan kamu berbuat pingin dikenal, berarti kamu itu orang riya. Jika kamu itu berbuat kepingin dikenal, berarti kamu itu orang yang riya, gak ikhlas. Fotonya sendiri dibuat, tulis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Al-Al-Al England Alkohol. Hati-hati, Allah yang maha tahu siapa diri kamu. Kamu disebut hebat oleh manusia, tapi kalau kamu tidak baik di sisi Allah, percuma. Banyak orang yang terhormat di dunia, tapi dia masuk neraka. Tetap tawadhu kepada Allah. Menjadilah orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lihat, ya Allah, semua kadang-kadang tadi itu, ada program itu apa? Siapa orang yang beramal untuk dia tadi itu mendapatkan hasil yang lebih besar, berarti dia itu pedagang, bukan orang soleh. Saya bangun masjid supaya sebentar lagi utang dapat sumbangan yang lebih gede. Wah, pedagang ini. Ada rencana. Saya bangun Darul Aitam, biayanya 300 juta. Bentar lagi dia mengajukan untuk kepentingan Darul Aitam, maka kami ingin kerjasama dengan pemerintah. Antuk itu loh melihat. Pedagang ini. Memperjualbelikan daripada dakwahnya. Kalau gini-gini nih, wa amma zabat fayadhabu jufa'a. Ini seperti buah ada di lautan, Pak. Hilang, enggak kira ono kuat. Entar lagi habis. Pondoknya habis. Entar lagi majelis juga enggak ada. Entar lagi habis, ditelan sama bumi. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Adapun yang memberikan manfaat kepada manusia, maka ibarat pohon. Dicangkul dulu, ditanam, dan langsung gede, disiram, dipupui, itu dan ini, nanti gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, akhirnya berbuah terus, diambil buahnya keluar lagi. Begitulah orang ketika dia beramal seadanya, yang penting ikhlas, yang penting halal, enggak bermuluk-muluk, seada-adanya dibuat. Nanti akhirnya gede sendiri, berbuah, terus berbuah, bukan hanya satu generasi, bahkan turunan, banyak yang mengambil manfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang demikian. Amin Allahumma, amin. Besok malam insyaAllah, Khatmul Quran ada di Masjid Syamsud Duha, Jalan Melati, tidak ada transport. Nah, di Jalan Melati berangkatlah dengan tertib dan dengan al-akhlaqul karimah, mulai keluar rumah biasakan untuk berzikir kepada Allah supaya benar-benar kita menjadi orang yang beruntung dalam malam-malam bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi bubar, kita akan bersama-sama munajat ada di luar, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita, zahir, batin, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.